Oke, langsung saja, tidak usah banyak cakap. Tentu saya sapa Indonesia, saya sapa Nusantara dengan lagu-lagu terfavoritnya dari New Andrena. Artis yang satu ini bakal menyapa Anda lewat dendangan lagu yang sangat luar biasa. Bareng bersama Dehan Musik juga ada Perdana Rekod Surabaya. Siapa dia kalau bukan Yeni Inka, masih bersama Du Andrena Jos Pokoknya. Oh, matur semoga yang di rumah jadi Joko Sugih mamon nggih aja jadi Joko Marat.